السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، أنكو نينيا ماما نغادان بسابتوا نانديان جوان تنجي ديامباه غادان nampai tampe batanyo pulang tampe barito. Buya-buya alim ulama suluh bendang dalam negari, pemuda-pemuda harapan bangsa, pemudi-pemudi, anak-anak, ibu-ibu dan seluruh kaum muslimin muslimat yang ambo hormati. Pengajian kita pada malam kini adalah merupakan suatu riwayat dialog antara seorang guru yaitu Imam Al-Ghazali dengan beberapa orang murid beliau. Dalam riwayatnya diterangkan Imam Al-Ghazali pernah mengemukakan 6 macam pertanyaan kepada murid-murid beliau. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, lai tahu kalian ake yo nampal yang dakek kawak. Murid-muridnya menjawab dengan apa yang mungkin menurut pengalaman masing-masing. Adona menjawab nampal yang dakek kawak anak awak, nampal yang dakek istri awak, dan lain menjawab nandakek tentu keluarga awak. Pendeknya, masing-masing murid menjawab dengan jawaban yang berbeda menurut kemampuan masing-masing. Kemudian Imam Al-Ghazali menjalihkan, apa nan kalian jawab batu, tetapi nanambu kehendaki bukan itu. Tak canganglah mereka, diatu ustaz. Yang ustaz inginkan dan ustaz tuju dengan aku yang paling dakik itu. Nah, kini nanambu makasui, kata beliau, nan paling dakik kawak adalah mati. Seluruh kita nanlah jadi manusia hidup mesti mati. Mati adalah tunangan nendak kapatah di tangah. Tetapi bila masanya, bila harinya, indak jaga tahu kawak. Karena mati bergantung kepada jatah. Mengenai bahwa kita ko wajib mati, kalah sama-sama tahu awak melalui ayat Tuhan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nan banyawa, setiap diri mesti merasai mati. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalah habis, bila masalah datang jatahlah habis, satu saat pun indak kadulu satu saat pun indak kata lambik. Jadi soal mati adalah yang paling dakik kepada kita. Angku-angku ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang terhormat, mati mesti datang dan mesti kita ingat. Aksiru zikra hazimil lazat, kata Rasulullah. Pabanyak mengana mati, pabanyak menyabui mati. Walaupun masanya kita tidak tahu, tapi persiapannya mesti kita perbuat. Mengenai bila masanya Tuhan yang tahu. Kalau kita contohkan, menurut pekerjaan atau kerajo kita di atas dunia ago, boleh kita umpamakan Mikail seolah-olah Menteri Ekonomi, kerana beliaulah nak menurunkan hujan, nak mengatur rasaki. Israel Menteri Kematian, yang Mikail setiap hari selalu meneliti kita, selalu mencari sia jatah nalah habis, sianu barahari lai tinggal, sianu baratau lai, sianu barajam lai. Itu beliau teliti. Umpamanya kalau ada kini di antara kita, taruhlah angku datuk merajo dan duduk di sudut itu, ha, sekiranya angku datuk itu besok patang kami jam 2 balik jatahnya lah habis, maka Mikail sebagai Menteri Ekonomi membuat surat ke Tuhan, kepada Yang Mulia Allah Subhanahu Wa Taala, dalam penyelidikan saya, angku datuk merajo suku Sikumbang, besok patang kami jam 2 balik malam jatahnya habis. Bagaimana yang sebaiknya saya pulangkan kepada engkau ya Allah. Tembusan disampaikan dengan hormat kepada saudara Israel Menteri Kematian. Engkau tu Israel, ya Tuhan. Akaba layau ang terima tembusan surat dari Mikail mengenai kuda tuak merajo jatahnya lah bih. Lai Tuhan, dia tahu orang, alah, anak awak tak tahu. Dan Mikail tak perlu amuah mencakiak, tak perlu amuah membunuh, sebab tak tugasnya. Dan tugasnya melapor sianu jatah habis. Yang membunuh dan mencabui angok adalah Israel. Dia tak sama jawab dia ko. Kalau kita ni tak patut kerajaan awak, kan berkerajaan juga. Awak, tugas awak, tugas hansip. Kerajaan camat bawahi juga. Kerajaan awak, induk-induk, tugas suami berkerajaan juga. Kalau melekat, tidak. Itu soal mati yang mesti kita ingat. Dan mati itu tidak berimbauan, tidak bersoraan. Tidak sama jo pegawai depen. Kalau ada suatu maklumat dari pemerintah, bersoraan itu. Saudara-saudara, besok wajib gotong royong berasiakan pagar, berasiakan halaman, kerana bapa adang kita akan datang. Bimbun tu atau agen itu nantagak di terminal bersorak mengimbau orang yang kapai kasinan kamari, padang-padang, bukit tinggi-bukit tinggi, medan-medan, Jakarta-Jakarta, Bogor, Bandung. Kalau ada yang kapai, yuk, ada yang ke padang cik. Mati tak mode itu. Mati, mati, mati, mati. Yuk, ada yang cik. Kan tak mode itu mati. Hanya bila sampai aja, kita pun berpisah rohani dengan jasmani, berangkat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mati adalah nampal yang dakik. Tentu kita bersiap, ibu-ibu dan bapak. Kita menengok kalau ada seorang ibu, seorang bapak, kabaminantu 6 bulan lagi. Lah siap-siap tu, 6 bulan malaki baralik lah siap. Ku ada tok rumah nantiri di pelok. Ku ada dinding nan lapuk ditukar. Ku ada lantai nan berlubang diganti. Ku ada cat nan lapuda diperbaharui. Baiko 15 hari kabaralik lah diborong. Di balik cubadak segorobak, rabuang sagoni, ayam salatui, kambing duiku, jawi sabalah, bawang sadorom, sadonyo laba kumpuan. Anam balingku, segalo peragak beralik. Bilo beralik, hari minggu biswa. Baralamu beralik, dan sabana beralik dari minggu pagi sampai minggu sore. Untuk baralik sehari dari minggu pagi sampai minggu sore, 6 bulan sebelumnya lah siap-siap awak. Akini untuk mati. Baralah mau mati itu, mati sejak mulu indak buangok sampai indak iduik lagi. Akanlah mau matinya bapak dan ibu tuan. Apa pula yang harus kita persiapkan untuk itu? Tuhan mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, buatlah persiapan. Hanya persiapan yang baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah satu-satunya belanjo, satu-satunya perbekalan nan dapat kita persiapkan untuk belanja awak setelah mati nanti. Dan kita merasakan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita nan duduk nan hadir kini kuah kalacok mencari orang mati. Ambo menengok pejabat adona mati, orang kayu adona mati, namudo, nambujang, nan gaik, nan gagah, nan manih, nan kamek, nan rancak. Aduh nak mati, lah banyak mati. Dan kau mati. Kalaulah mati, ala nampak jawab di bawah. Pernah hamba satu meriangkan jenazah orang gadang. 150 oto meriangan. Kami nan dia tioto duduk sadonyo. Inyo nan diriangkan tidur surang. Orang duduk, orang galak-galak, orang minum-minum. Anan inyo tidur saja. Dua-dua indak, taga indak. Asbab lah habis jatah hidup. Itulah akhir dari segala hidup. Tangga segala jabatan. Tangga segala kekayaan. Tangga segala kelazatan. Kita terpuruk masuk liang lahat. Itulah nam mesti kita ingat sedalam-dalamnya. Itulah yang mesti kita kena. Jangan sampai hilang dalam perasaan awak. Kalau pai awak katampik narami-rami, katampik-tampik keramaian, tampik-tampik artis basilonjak, tampik-tampik pasar malam, katampik pentas-pentas terbuka, kadang-kadang nan tekana awak iduik saja. Padahal nan paling dakik kawak adalah mati. Aikolah pertanyaan Imam Al-Ghazali yang pertama kepada murid-murid beliau. Apunyo kalian nan paling dakik? Jawaban dari murid bermacam-macam, maka beliau menjalihkan nan paling dakik adalah mati. Jadi awak seluruhnya ko adalah calon mati 100%. Yang kedua, beliau mengemukakan pula pertanyaan. Murid-murid, kabar ustaz, nam pertama lambo selesaikan. Kini pertanyaan nambo yang kedua, anyo kalian nam paling jauh dari awak. Macam-macam pertanyaan, jawaban murid. Ada nam menjawab nang jauh dari awak, timur, batua, tapi kan itu nambo tujuh. Yang jauh dari awak, langit, matahari, bulan, bintang. Tapi juga, tapi tidak itu nambah kehendaki. Pendeknya masing-masing murid menjawab dengan keyakinan mereka nampal yang jauh. Tapi seluruhnya ditolak oleh Imam Al-Ghazali apa yang beliau kehendaki. Jadi sebenarnya Ustaz, yang Ustaz kehendaki nampal yang jauh dari awak, nak nambah tujuh, nak nambah kehendaki, biarlah mbojo nak menjalihkan. Yang paling jauh dari kita adalah masa lampau. Masa lampau, walaupun satu minit, satu detik, indak kabata mulai untuk selama-lamanya ibu-ibu dan bapak. Kalau kini hari patang Jumat umpamanya jam 9 malam lewat 1 minit, patang Jumat jam 9 malam lewat 1 minit, indak kabar suwa-suwa lai untuk selama-lamanya. Memang minggu di muka ada pula Jumat, tapi Jumat di muka tidak sama lai Jumat kini, walaupun namanya sama, tanggallah berbeda. Jadi karena masa lampau adalah nampal yang jauh, maka tugas dan kewajiban awak bagaimana kita di dalam masa yang kita tunggui, masa yang sedang kita berada di dalamnya, pandai mempergunakan sebaik-baiknya. Masa sebagai seorang pemuda menjadi pemuda yang baik. Janabi hari dek bapacaran sajo, dan happy hari dek menjadi anggota PMM sajo, pemuda mundar mandir. Maso seorang pemudi, abi dek banggaya, abi dek babadak, abi dek balepong, abi dek ba sege-sege, masih cantik, masih manis kian kemari sajo. Pergunakan maso mudo anda sebelum datang masa yang berikutnya, yaitu masa tua. Lah kita ketahui pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan lima masa sebelum datang masa yang lima. Hayataka qabla mautika, masa hidup pergunakan sebelum datang masa mati. Jadikan hidup itu menjadi hidup yang berguna, biar untuk diri sendiri, begitupun untuk masyarakat, sampai nanti mati menjadi manusia yang selamat. Mudo pergunakan sebelum datang tua, dengan beraja, dengan menuntut ilmu, dengan berbuat, dengan bergaul secara baik, dengan menjadi manusia yang bersiap, menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi orang gaik-gaik awak nala berangkat. Sebagai orang besar, sebagai niniak mama, sebagai alim ulama, sebagai tokoh-tokoh, awak sebagai yang muda-muda, waktu sedang muda, bersiap untuk menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi mereka-mereka nangka berangkit. Sebab andaknya kita, terlebih adik-adik kami para remaja, waktu muda bersiap menjadi anak pisang. Anak pisang kalau kita caliak, bila nampak dia induknya lah bagian tuang, bermunculan anak pisang di pangkal induk tadi, sambil menunjuk kata, oh ibunda, oh bapa anda, oh dinyak mama anda, oh kudatu anda, oh buyah anda, pak camat anda, pak bupati anda. Walaupun tuan-tuan sudah tua, tak lama lagi kamu meninggalkan kami, jangan rusuh. Cik bapak kau meninggal, anam kami gantinya. Bara kehebatnya anak pisang. Sehingga anak pisang kau kita caliak tangkap. Kau dipancuang pagi, patang berdaun balik. Dipancuang patang, pagilah berdaun pulau balik. Esa hilang, kedua tak hilang. Ambo tetap berusaha menjadi manusia yang berguna di masa akan datang. Menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi gaya-gaya ambon akan meninggal kuah. Itu berarti mempergunakan masa muda sebelum datang masa tua. sehingga pisang ko sangit paguno nampak di awak. Ambo pernah tu membuat ungkapan, kunu kal pisang wala takunu kal jilatang. Hendaklah kalian wahai pemuda-pemudi seperti pisang. Bab itu, kalau kita caliak pisang luruih indak bacipang, daun laweh pembuat lamang, karisiak pembungkuih barang-barang, talinya pengabek barang-barang, uriknya paubek anak orang, anaknya banyak silang basilang, boleh saja dianjak orang, asal digali je tambilang. Sudah makan pisang takanang, labih-labih pisang gadang, sudah makan makan pisang gadang, sangatlah suh buang ia gadang. Barakah hebatnya anak pisang, barakah hebatnya buah pisang, menjadi mempergunakan masuk di mana ia berada. Apa muda pemudi tiru pisang. Wala takunu kal jilatang, jangan serupa jilatang. Kalau jilatang syana mendakik tapi meradang, itu perangai jilatang. Awak mendakik atau inyo mendakik, meradang kita ribuanya. Kalau anak perangai jilatang, disapu inyo berang, telingo serupa udang panggang, mata seruman bawang. Iko nama-nama anak sepancacak sepancacau, anak singiang-ngiang rimbo. Elok dibuang ke bukit ni tak berangin, ke lurah ni tak berair. Jangan dibawa berundiang dalam masyarakat, tak dibawa selia semudia. Dibuang dalam adat, dia pancia dalam bernagari. Jadi ya, iduik kita. Dipergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Pergunakan masa kayu sebelum datang miskin. Ketika iduik sedang diawak, ketika kita sedang senang, pergunakan untuk dipergunakan untuk diri dan untuk fisabilillah, berimpak, berwakaf, bersedekah, menolong anak yatim, membantu fakir miskin. Karena nan kau untuk awak nanti adalah apa yang sudah kita wakafkan. Kalau nan dunia kau kasih gua benar ya awak, dimakan bara benar tamakan. Nan dunia kau dapat kita niat mati paling lama salamu salero lainamu, makan bertambuh, pikiran tumbuh, lalu bakaruh, buang air lasuh. Kalau habis segitu, dunia ada wak. Lah tangga dunia. Tiba di akhirat, kadawai. Kalau kayu indak kita pergunakan sebelum datang miskin. Pergunakan untuk berimpak. Fisabilillah, membantu jalan lancarnya agama Allah. Membantu orang terlantar, membantu kepentingan Islam di tengah-tengah masyarakat. Jangan awak diorang pilih. Kena 20 kita ko setengah. Awak kayu sampilik. Piti banyak kajai belapi. Hari hujan payuang bakapi. Awak takaja sepeda bayri. Seragak di ayam kalaulah sakit. Kunda ayam tu sakit, kunda inyo sakit. Adimalo badan indak karangki. Itu indak pandai mempergunakan kayu sebelum datang miskin. Pergunakan waktu lapang sebelum datang susah. Sebelum datang susah, pergunakan waktu lapang. Ada kelapangan waktu beribadah, berjuang, berjihad, berbuat amal yang banyak-banyak. Beko tiba sampai anda bisa berbuat. Tapi dek kita setengah terbalik. Ketika sampai baru dipergunakan beribadat. Marang-arang ke Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, oh Rabbi. Tapi kalau lalapang, lupa di Tuhan. Sedangkan Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenallah, ingatlah Allah di waktu lapang, supaya Tuhan mengenal engkau di waktu sampai. Di waktu lapang kita mengenal Tuhan, waktu sampai awak pulau dikenal di Tuhan. Aku mempergunakan waktu, idui sebelum mati, mudo sebelum tua, lapang sebelum sulit, dan sehat sebelum datang sakit. Ketika kesihatan layado, Ketika awak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mata masih menampak, telinga masih nyariang, kaki masih kuek, lidah masih alun telo, pergunakan untuk zikir. Datang ke masjid, pai ke surau, dengarkan Al-Quran, dengarkan pengajian. Akan itulah yang bisa membimbing awak untuk keselamatan kita nanti. Jadi itulah yang kedua, kata beliau Imam Al-Ghazali, yang paling jauh dari awak adalah masa lampau. Yang paling perlu kita tekankan, terutama bagi yang muda-muda, masa kini, masa muda kalian, adik-adik kami, pergunakan untuk belajar, lebih-lebih untuk menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan agama khususnya. Kok mati amai kalian nanti, mati ayah kalian nanti, jangan sampai anak nyawa menyerahyo ke orang lain untuk melaksanakan solat jenazah bagi ayah awak jua amai awak. Sejak kita inyo memelihara kita, kini inyo lah mati, menyembahyang saja tidak pandai. Kalau awak tidak awas-awas, mati-mati apa? IPS pandai, IPA santiang, PMP jale. Tapi solat jenazah saja, ampek takabir doanya dua kilo tidak pandai. Sebab tidak belajar, tidak mempergunakan waktu untuk mempelajari itu. Sedih kita nanti kalau seorang ibu, seorang bapa meninggalkan anak yang tidak pernah berkirim ke induk ke ayahnya. Lebih-lebih ilmu pengetahuan agama kalau tidak mengerti, ibu awak macam lihat, biarlah santiang benarnya kemudian. Ambonya ibu-ibu dan apa-apa pernah sekali jadi imam solat sesudah melaksanakan tabligh akbar. Kebetulan ambo jadi imam solat isya. Di belakang ambo tu banyak orang pintar-pintar, senior, doktor, seha, korandus, banyaklah or-ornya di belakang. Tapi biarlah setinggi itu bana titel, sebanyak itu bana ilmu, andian di agama rupanya beliau tidak mengerti. Waktu ambo jadi imam, di rakaat yang pertama ambo jadi imam, mati lampu, lampu setirik. Dek lampu mati, layan yang seorang. Baiko tiba di rakaat yang ketiga, iduik lampu balik. Dek lampu lay duit, ada beberapa orang di belakang ambo tu mengecek, lay duit lampu liat buya. Dalam sembahyang tujuh je mengecek, kagalak ambo entah, indak kagalak bedo. Aku ambo tahu, nambah seorang di belakang, biarlah tinggi bana sekolah, banyak bana ilmu, sembahyang saja belum pandai. Indak mempergunakan masuk untuk menuntut ilmu pengetahuan. Angku-angku ibu-ibu dan adik-adik, nang katigo pertanyaan Imam Al-Ghazali, wahai murid-muridku, Al-Ustaz, akini jawab di kalian tanyo ambo nang katigo. Nang pertama ndak selesai, nang kedua ambo juna majalian, nang katigo lai, Al-Ustaz, apunyo kalian nang paling gadang di atas dunia ko? Lah bermacam-macam jawaban. Nang gadang gunung Ustaz, bukan itu yang bo kehendaki. Nang cik menjawab, nang gadang matuari Ustaz, iyo gadang matuari, tapi ndak itu nang bo makasui. Nang cik lain menjawab, nang gadang bumi Ustaz, iyo bumi gadang juo, tapi ndak itu nang bo tuju. Ala kalian pasiang pula lah murid-murid nan banyak tadi. Jadi hatu Ustaz nan Ustaz makasui nan paling gadang. Beliau juo menjalehkan. Nan nambo makasui nan paling gadang di ati dunia ko adalah nafsu. Terutama nafsu manusia. Nafsu manusia. Nafsu nan pantang kekurangan. Nafsu hawa nan pantang kerendahan. nafsu kita ko nyongkongku nyobui budak apa-apa labih gadang pada nafsu hewan, labih buruk makannya pada nafsu binatang. Bukti nafsu binatang biarlah litak bana parui, tapi diagihkan kainyo makanan ni ndak makanannya, ndak muahnya makan, ndak muahnya makan. Umpamonyo kita tambik kambing 3 hari, indak diagih makan, makan indak, minum indak. Lah sampai 3 hari kita agian kainyo lamang sari kayu sapiriang. Walaupun paruiknya lapar, tapi kalau diagiakan kainyo makanan ni indak makanannya, ndak muah kambing makan. Itu modenya nafsu hewan. Tapi kalau kita manusia tidak, lah kanyang parwi, makanan ni tidak makanannya pun dimakannya juga. Barah banyaknya terangah di awak, adonan pasir dimakan orang, adonan aspal dilulu orang, adonan kerekel dikunyah orang, tidak makanannya dimakannya juga, sekalipun parwinya lah kanyang. Aku tandonyo gadang nafsu awak. Di nafsulah nampal yang gadang.